وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis kalangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Tentunya dari kitab aslinya Talbis Iblis kalangan Imam Ibnul Jauzi. Masuk pada bahasan yang baru, yaitu Al-Babul Khamis fi dhikri talbisihi fil aqaidi wad diyanat. Halaman 48, perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Talbis Iblis dalam aspek akidah, bidang akidah, dan juga agama. Artinya kita akan mulai, akan menyebutkan beberapa tipu daya Iblis dalam perkara akidah, dan mungkin bahasannya lebih luas dalam perkara agama. Dan inilah tentunya maksud dari karangan beliau rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sebutkan perbedaannya pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan talbis dan juga al-ghurur. Yang kita bahas di sana talbis. Bagaimana iblis memberikan tipu daya, memperlihatkan kebatilan tapi dalam bentuk kebenaran, seakan-akan benar padahal perkaranya adalah batil. Bisa dalam perkara akidah, ibadah, muamalah atau yang lainnya. Dan memang fokus beliau di sini tentunya perkara akidah, prinsip. Kalau prinsip seseorang sudah hancur, selesai. Akhirnya kemudian seseorang tidak memiliki keyakinan. Salah satu di antaranya kita akan bahas malam ini, mungkin kita akan bahas ateis sedikit. Karena itu di antara bentuk kesuksesan iblis, memberikan tipu daya, hingga kemudian seseorang tidak meyakini adanya Tuhan. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah, yani halaman 48, talbis iblis dalam aspek akidah dan agama. Dzikru talbisihi 'ala sufistaiyah. Talbis iblis terhadap kaum sufistaiyah. Apa itu? Perhatikan. Qala Syekh, haula'i qaumun yunsabuna ila rajulin yuqala lahu sufista. Orang Jawa kayaknya nih. Syukur bukan Marioto ya. Sufista. Za'amu anna al-asya'a la haqiqata laha wa anna ma nastab'iduhu yajuzu an yakuna ma nushahiduhu wa yajuzu ay yakuna ala ghairi ma nushahiduhu. Waqad awrada al-ulama'u 'alayhim bi an qalu limaqalatim hadhihi haqiqatun am la. Fa in qultum la haqiqata laha wa jawaztum 'alayha al-butlan fa kayfa yajuzu an tad'uwa ila ma la haqiqata lahu. فكأنكم تقرون بهذا القول أنه لا يحل قبول قولكم وإن قلتم لها حقيقة فقد تركتم مذهبكم. Perhatikan halaman 48. Syekh mengatakan, Imam Ibnul Jauzi lebih tepatnya, mereka Sufistaiyah adalah kaum yang menisbatkan diri kepada lelaki bernama Sufista. Mereka beranggapan bahwa segala sesuatu itu tidak punya hakikat. Segala sesuatu, kita akan mulai masuk falsafah sedikit ya, filsafat ya. Pusing-pusing dikit lah di sini kita ya. Mereka beranggapan, siapkan kopi tentunya biar pian. Aduh, saya pengen skip sebenarnya tentang sufisto dan filsafat. Tapi teman-teman di kampus kena filsafat, gimana harus dibaca. Saya pengen langsung ke ateis sebenarnya, karena itu yang sedang merebak na'udzubillah di Indonesia. Dan di antara pucuknya adalah publik-publik figur berbahaya yang menyuruh orang untuk tidak beragama. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Mereka yaitu Sufistai ya, adalah kaum yang menisbatkan diri kepada lelaki bernama Sufisto. Memang kelompok-kelompok sekte-sekte di agama kita ini atau di agama secara umum itu biasanya dinisbatkan kepada penemunya. Jahmiyah dinisbatkan kepada Jahm bin Shafwan dari nama penemunya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini dinisbatkan kepada seorang yang bernama Sufisto. Kalau Sutisna itu berarti orang Jawa Barat ya. Mereka beranggapan bahwa segala sesuatu itu tidak punya hakikat. Sampai sini aja sudah membingungkan. Jadi Anda semua ini enggak ada hakikatnya. Coba aja Anda, samping Anda tuh enggak ada orangnya. Colok coba matanya, coba. Gimana? Segala sesuatu tidak punya hakikat. Dan bahwa segala sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, boleh jadi sesuatu itu akan terjadi dan boleh jadi tidak terjadi. Jadi mereka hanya mengimani sesuatu yang mereka indra saja sebenarnya, kasarnya. Pokoknya kalau sesuatu itu, yakni bahwasanya sesuatu itu mungkin terjadi, mungkin tidak. Pian tahu enggak arahnya kemana? Di antaranya adalah tidak mengimani apa yang akan terjadi nanti. Tidak mengimani hari kebangkitan, tidak mengimani hari perhitungan pembalasan. Karena mungkin terjadi, mungkin tidak. Jadi pakai kemungkinan. Para ulama telah mengajukan pertanyaan berikut kepada mereka. Jadi para ulama hanya bertanya. Dan ini diantara bentuk menegakkan kebenaran. Betul, kita sebutkan tadi pagi di pengajian ibu-ibu, kalau orang itu bid'ahnya, sesuatu yang dia ada-adakan yang baru merusak agama, itu berkaitan dengan kesyirikan, kekufuran, basicnya kita dialog aja enggak. Karena sudah jelas penyimpangannya. Cuman tidak semua ahlul bid'ah mereka menyuruh kepada kebid'ahannya. Ada orang-orang yang cuma ikut karena mereka bodoh. Nah, ini tetap harus didakwahi. Mereka hanya ikut dan karena ikut dengan hawa nafsu, cocok dengan yang diinginkan, kemudian mereka ikut. Bodoh basicnya. Dan mereka tidak menyerukan kebid'ahan itu. Hanya ikut karena kebodohan. Tertipu. Nah, ini orang-orang yang kena gurur. Bukan kepada penemunya. Para ulama pernah mengajukan pertanyaan berikut pada mereka. Para ulama, untuk kelompok-kelompok yang menyimpang, itu sering, bantahan mereka terkadang bukan dengan dialog, tapi dengan mengarang kitab. Karena kita tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. kita tidak berdialog dengan ahlul bid'ah. Yang level bid'ahnya kesyirikan atau kekufuran, bukan bid'ah yang lebih kepada dosa besar, di mana mereka menyerukan bid'ahnya, mendakwahkan bid'ahnya, kita enggak duduk, kita enggak dialog, karena sudah pasti berseberangan, enggak bakal ketemu. Makanya mereka para ulama mengarang kitab-kitab untuk menerangkan kepada kaum muslimin penyimpangan paham A, B, C, dan D. Tapi ini disebutkan mereka bertanya kepada orang-orang sufistaiyah dengan pertanyaan berikut supaya mereka mikir, karena mereka meyakini segala sesuatu tidak punya hakikat dan bahwa segala sesuatu yang menurut kita tidak mungkin boleh jadi nanti mungkin terjadi atau tidak. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di akhir zaman saja sekarang sudah terjadi. Karena kita beriman basicnya. Bagi orang yang tidak beriman memang susah mempercayai itu. Dalam urusan duniawi saja, ulun ingat sekali perkataan Abah Ulun, mungkin nonton sekarang, tadi saya sore saya nelpon, Mbah nonton, Mbah. Dulu Abah bercerita, ketika nonton film James Bond, itu ya yang 60-70-an, ketika pertama kali mereka memperlihatkan adegan telepon genggam yang segini, segede batang, itu sudah orang-orang ngomong, "Bah, dustainya aja." Seperti itu orang-orang nonton. Mungkin sak bioskop, "Dustainya aja." Gimana bisa berbicara tanpa kabel dengan orang yang mungkin di belahan bumi yang lain? Berjalan waktu, handphone segini sekarang, di arloji sekarang, di jam tangan sekarang handphone. Mungkin satu saat bisa ditanam itu chipnya mungkin di telinga kita. Enggak tahu. Berbunyi, berdering, itu berarti lagi menerima itu. Karena yang dengar deringnya cuma dia doang ya. Tilulu, lilulu, Nokia, Nokia. Bepandir sorangannya. Padahal haratan jadi imam. Menerima telepon, ditanam chipnya. Subhanallah. Artinya di tahun 60-70an mereka enggak percaya itu. Bahkan disebutkan di Saudi Arabia pertama kali masuk telepon saja dan teleponnya pakai kabel, mereka katakan ini pasti perbuatan jin. Pian. Subhanallah. Artinya dalam urusan duniawi saja banyak hal yang terjadi yang dulunya mungkin kita anggap tidak ada. Dalam urusan agama, inilah bedanya kaum muslimin dan yang tidak beriman. Yang Allah firmankan, yang Nabi Muhammad sabdakan, kita percayai walaupun enggak masuk akal. Walaupun belum terjadi, pasti terjadi nanti. Kenapa? Allah yang ngomong. Allah yang berfirman, Nabi Muhammad yang bersabda, pasti terjadi. Bisa jadi kita mengalaminya, bisa enggak. Nisaun kasiyatun ariyat, Nabi enggak pernah lihat. Perempuan-perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang, kata Nabi Muhammad, saya enggak pernah lihat. Kita lihat di zaman kita kan adanya. Entah karena memang kelihatan auratnya, aurat besarnya, dada atau pinggulnya, atau kemudian karena pakaiannya tipis menerawang, atau kemudian pakaiannya enggak tipis tapi ketat membentuk lekuk tubuh. Pakai pakaian dia ketat, pakai celana dia ketat, tinggal tambah tabung oksigen dan kemudian sepatu katak, suruh snorkeling. Pakaian perempuan tuh kayak pakaian nyelam. Walaupun terkadang leggingnya warnanya adalah warna atau motif macan ya. Ya Allah. Tertawa Bapak Faza. Nang di pasar lancak melihat soalnya. Acil-acil motif macan, besok harimau, ya Allah. Jakapang bagus awak ya kalau. Dosa iya, nikmat kadaya lah. Ya Allah. Ada di zaman kita. Karena kita beriman. Oke, para ulama pernah mengajukan pertanyaan berikut kepada mereka. Apakah pendapat kalian ini mempunyai hakikat atau tidak? Jika kalian menjawab bahwa pendapat kalian tidak mempunyai hakikat dan kalian anggap batil, maka bagaimana mungkin kalian bisa mengajak orang lain untuk meyakini pendapat yang tidak punya hakikat? Iya dong. Ini yang kamu katakan ini ada hakikatnya enggak? Ya, segala sesuatu enggak ada hakikatnya. Lu gimana orang bisa percaya dengan perkataanmu? Kedua, kalau jawabannya, ya tentulah ada hakikatnya. Lo berarti keyakinan kamu sendiri salah. Langsung dibalik aja. Ulun ulang ya, perhatikan pintarnya para ulama. Sama seperti para ulama dulu, ketika ada orang yang meyakini ya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, dipertanyakan padanya, kamu ketika berdoa hatimu mengarah kemana? Diam dia. Karena fitrah manusia mengatakan Tuhan di atas. Orang-orang non-muslim pun kalau mereka selebrasi, ya, untuk olahraga apapun, ketika mereka bersyukur, menyambut sorak-sorai fansnya dengan ketika dia menghadap ke langit, beda. Beda. Jamaah sekalian rahimakumullah, fitrah. Akhirnya dia, iya, dengan percayaan. Persis seperti Nabi Muhammad SAW juga membalik permohonan seorang yang silakan wahai Rasul engkau haramkan macam-macam boleh, tapi tolong zina jangan diharamkan. Nabi Muhammad kan cuma nanya, apakah kamu rela ibumu dizinai? Enggak. Bibimu? Enggak. Kakakmu, adik perempuanmu? Enggak. Ya orang lain gitu juga. Nabi Muhammad ngajak mikir. Para ulama ngajak dia mikir. Ketika mereka mengatakan segala sesuatu tidak ada hakikatnya, kata para ulama, apakah pendapat kalian ini mempunyai hakikat atau tidak? Ada enggak kenyataannya? Ada enggak wujudnya, hakikatnya, pendapatmu ini? Bahwasanya segala sesuatu tidak ada hakikatnya. Mereka tahu ini batil, tapi mereka ingin nanya supaya orang itu mikir. Jika jawabannya tidak ada, bagaimana kamu akan punya pengikut? Lawang yang kamu katakan enggak ada hakikatnya. Kalau kalian katakan, ya tentu ada. Loh berarti Anda menyalahi prinsip Anda sendiri. Dibolak-balik aja. Wallahu a'lam bissawab. Yang kita katakan, semua kita juga tahu. Apa hakikatnya? Nih suara yang keluar nih. Ya, kita belum bahas inti bahasannya. Praktek kita mengatakan sesuatu, ada wujudnya yang bisa kita cerna, yang bisa kita indra, apa? Suara. Memang tidak berbentuk dalam tulisan, tapi subhanallah ya, dengan canggihnya teknologi sekarang, yang kita katakan bisa terketik loh. Teman-teman yang tunarungu, itu yang ulun katakan, selama bahasa ulun cukup baku, tidak banyak bahasa Indonesia, mereka pegang handphone dan semuanya keluar di handphone mereka. Itu aja ada hakikatnya. Padahal mereka enggak dengar. Tapi ada hakikatnya dalam bentuk tulisan. Gimana akan mengatakan segala sesuatu tidak ada hakikatnya? Karena ujung-ujungnya nanti adalah mengingkari hal-hal yang disampaikan Allah atau Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi. Hal-hal gaib. Di awal surah Al-Baqarah, ini di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil gaib. Yang tidak bisa kita indra pun kita mengimaninya selama Allah memfirmankannya, Nabi Muhammad menyabdakannya, sekalipun kita tidak bisa indra. Kenapa? Kita memang diciptakan dengan kesempurnaan, tapi Allah berikan batasan. Kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa rasa, tapi penglihatan kita, pendengaran kita, rasa kita itu terbatas. Tidak bisa kita mencerna yang gaib. Cuman kalau Allah yang mengatakan, Nabi Allah yang memfirmankan, Nabi Muhammad yang menyabdakan, sami'na wa ata'na, itulah kami kaum muslimin. Yang gaib pun, yang tidak bisa kami indra pun, yang tidak bisa kami lihat dan dengar pun, Allah berfirman, kami percaya. Ini yang mahal. Tapi inilah pembeda antara seorang yang beriman dan yang tidak. Jamaah, kalau azab kubur itu bisa diindra, semua kita bisa dengar, semua kita bisa lihat, semua orang akan beriman. Lalu nanti neraka akan nganggur. Allah enggak pernah ciptakan sesuatu kemudian tidak ada tujuannya. Iya dong. Ketika semua kita dengar, ada orang yang bejat, ada orang pelaku dosa, ketika di kuburan dia teriak, seluruh bumi dengar, enggak bisa tidur kita tiap malam. Apalagi dia tetap belayung sebagian orang kuburannya samping rumahnya. Wah, ngeri juga. Karena kau guring. Ampun ulun, ampun. Ya, disiksa loh malaikat. Bahasa apa itu? Bahasa Banjar. Makanya belajar bahasa Arab waktu di gaib, sorry, jokesnya saya tak nggak pantas sebenarnya. Tapi yang jelas itulah hikmah kenapa kita percaya. Nggak semuanya kemudian bisa kita indra karena yakni penciptaan kita sempurna tapi dengan keterbatasan. Zikirnya binatang, pepohonan, bebatuan kita nggak dengar tuh. Kecuali Allah kehendaki sebagian para sahabat kali itu dengar. Tapi basicnya nggak dengar. Ketika Nabi Muhammad pindah dari mimbar yang lama, yaitu batang kurma yang dipotong, kemudian beliau khutbah di situ, dibikin oleh para sahabat mimbar, Nabi Muhammad berpindah. Dikala itu para sahabat mendengarkan suara rintihan onta. Suara seperti suara rintihan otas, onta sedang melahirkan. Mereka kenal bagaimana, yakni bagaimana rintihannya. Tapi ini kan sedang di masjid. Onta siapa? Enggak ada onta di sini. Tentunya itu adalah rintihan si batang yang dia sedang sedih ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara rintihan siapa? Manalah dihigas sekalinya. Oh, batis Sunda pian jajak. Itu kita ya, terjajak batis surang. Bukan kita mendengarkan yang gaib, pian terjajak batis surang, orang merintih. Hendak istilahnya melawan pian ganal awak ya kalau. Wallahu alam bisaw. Oke. Lanjut, itu goalnya ya, untuk tidak mempercayai bagian dari rukun iman. Ulun baca, jika kalian menjawab bahwa pendapat kalian tidak mempunyai hakikat dan kalian anggap batil, maka bagaimana mungkin kalian bisa mengajak orang lain untuk meyakini pendapat yang tidak mempunyai hakikat? Gak bakal bisa. Seakan-akan dengan pendapat ini kalian mengakui sendiri bahwa pendapat kalian tidak boleh diterima karena enggak ada hakikatnya. Kalian enggak usah ikut saya. Ya percuma dong Anda bikin sekte. Percuma Anda bikin yakni agama. Kenapa? Yang ikut enggak ada. Karena Anda mengatakan pendapat Anda pun enggak ada hakikatnya, enggak usah ikut saya. Aneh jadinya. Namun jikalau kalian mengatakan pendapat kalian mempunyai hakikat, maka kalian telah meninggalkan mazhab kalian sendiri. Berarti ente salah. Semua ada hakikatnya. Wallahu alam bisab. Sufisto iya. Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang seperti ini enggak perlu ada dialog. Kenapa? Udah kelihatan dari awal penyimpangannya. Percuma berdialog dengan mereka. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Karena bisa jadi orangnya adalah orang yang mungkin kita sayangi, kita cintai, dia bagian dari keluarga. Cuma dapat syubhat seperti itu tetap harus diselamatkan, bukan dibiarkan. Karena kan harusnya kalau ngobrol dengan orang seperti ini, ngabis-ngabisin waktu, percuma. Gak perlu dialog sama orang-orang begini. Kenapa? Error otaknya. Loh, dia kan kena syubhat. Harusnya tetap kita luruskan. Itu ada di halaman 49, saya rangkum untuk Anda ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Talbis iblis, zikru talbis syaitan ala firaqil falasifah. Talbis iblis terhadap ahli filsafat. Qala an-Nukhbati, qad za'amat firqatun minal mutajahilina annahu laysa lil asya'i haqiqatun wahidatun fi nafsiha. Bal haqiqatuha inda kulli qawmin ala hasbi ma ya'takidu fiha. Fa innal asala yajiduhu sahibul murrah as-safra murran. Wa yajiduhu ghayruhu hulwan. Qalu, wa kathalika al-alam. Huwa qadimun inda man i'taqada kidamahu. Muhdathun inda man i'taqada huduthahu. واللون جسم عند من اعتقد جسما وعرض عند من اعتقده عرضا. Perhatikan halaman 50. An-Nukhbati berkata, ada orang-orang bodoh yang mengklaim bahwa segala sesuatu tidak memiliki satupun hakikat. Akan tetapi hakikatnya tergantung kepada orang yang meyakininya. Paham ya sampai sini ya? Artinya nanti kalau kita menyampaikan firman, menyampaikan sabda, itu kan keyakinan ente. Anak enggak meyakini ayat itu. Itu kan keyakinan kamu. Saya tidak meyakini hadis itu. Paham ya? Ini maksudnya. Ulun ulang. Orang-orang bodoh, beliau mengatakan bodoh ya, al-mutajahilin, mengklaim bahwa segala sesuatu tidak memiliki satu pun hakikat. Akan tetapi hakikatnya tergantung kepada orang yang meyakininya. Orang yang terkena penyakit kuning akan merasakan madu itu pahit. Sedangkan yang lain akan merasakan madu itu manis. Apalagi yang poligami. Weh, gak ada hubungan ya. Sorry. Enggak ada ditulis, enggak ada di sini. Itu tambahan dari saya. Coret. Yang nyatut, nah, salah aja. Hei, coret. Ulang. Orang yang terkena penyakit kuning akan merasakan madu itu pahit. Sedangkan yang lain akan merasakan madu itu manis. Mereka mengatakan, demikian juga dengan alam ini. Ia qadim azali, ada dari dulu. Menurut orang yang meyakininya qadim. Tapi ia muhdath atau baru, menurut orang yang meyakininya muhdath atau baru. Artinya berevolusi, ada hal-hal yang baru. Warna ialah zat menurut orang yang meyakini sebagai zat. Atau sifat bagi orang yang meyakininya sifat. Itulah tujuannya. Artinya, ini orang-orang yang meyakininya, apa sih istilahnya tuh? Bahwasanya tidak ada yang qat'i di dunia ini. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Tergantung kepada orang yang meyakini. Jamaah, untuk jawaban simpel ya. Kalau misalnya ada orang yakni ketika kita sampaikan firman, ketika kita sampaikan sabda, jawabannya seperti ini, itu kan keyakinan kamu. Enggak ada hakikat yang pasti. Firman, mungkin dia salah. Sabda, apalagi. Bukankah ada hadis yang lemah? Bukankah ada hadis yang palsu? Padahal intinya untuk menolak firman dan sabda. Jadi kata dia, enggak ada yang pasti mas. Jadi tergantung kepada siapa yang meyakini. Anda meyakini kebenarannya, silakan. Saya enggak. Enggak ada yang pasti di dunia ini. Enggak ada yang pasti. Situ laki-laki apa perempuan? Laki-laki dong, coba saya lihat. Anda kan merasa Anda laki-laki, saya enggak, mungkin situ bencong. Nah, coba celananya. Enggak mau dia buka, karena dia yakin dan pasti dia laki-laki. Loh, berarti Anda meyakini ada yang pasti di muka bumi ini. Saya belum bicara yang banyak ya, baru kelamin Anda doang. Jangan gitu mas, dasar Wahabi. Nah, tertawa siapa? Ada bayi tertawa. Faham gak, Bian? Mereka pun mengatakan sekiranya kita beranggapan bahwa dua keyakinan tersebut tidak ada, maka hakikat tersebut tetap bergantung pada orang yang meyakininya. Bayangkan. Inilah bahayanya filsafat. Diputer-puter otak Anda. Ujungnya, untuk mengingkari firman, untuk mengingkari sabda. Apalagi sabda. Apalagi sabda Nabi Muhammad yang kemudian jenisnya ahad. Apalagi yang subbahasan ahadnya adalah hadis yang gharib. Cuman satu perawi. Itu mereka mustahilkan kebenarannya itu. Masa dari zaman Nabi Muhammad sampai Imam Bukhari dan teman-teman cuman satu perawi? Mana mungkin pakai kemungkinan. Makanya mereka yakni meyakini bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada yang pasti, tidak ada yang qat'i. Wallahu alam bisawam. Yani pakai apa istilahnya? Prinsip relativitas, relatif. Bagi Anda benar, saya enggak. Bagi Anda sahih, saya enggak. Gitu loh. Ini bahayanya, yani salah satu di antara bahayanya yani belajar filsafat dan ada dipelajari ya. Wallahu alam bisawam. Pada bahasan inti yang ingin sampaikan, berikut halaman 51. Tentang dahriyin, lebih kepada bahasan atheis berikut ini. (Tuh) Jamaah sekalian rahimakumullah, menghadapi orang yang tadi misalnya ketika dia menolak firman dan sabda, suruh dia kemudian melakukan riset ya. Memang belum semua, tapi sebagian yang Allah firmankan, yang Nabi Muhammad sabdakan tentang yang akan terjadi nanti di akhir zaman sudah kejadian sekarang. Contohnya yang tadi, itu di antaranya. Berarti firman Allah Subhanahu wa taala qat'i ad-dalalah. Pasti kebenaran firman-Nya. Juga sabda Nabi Muhammad. Kita pun berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad, kan kita berikan embel-embel yang sahih, itu yang kita jadikan prinsip. Kalau kemudian pakai kaidah relativitas, berarti kemudian dia mengatakan pada sabda Nabi Muhammad SAW ada kemungkinan tidak benarnya separuh, kemungkinan benarnya separuh. Kenapa yang 50% mungkin benar ini tidak Anda bahas? Di zaman para sahabat, semua para sahabat udul, orang-orang yang adil, jauh dari syubhat, jauh dari kefasikan, jauh dari melakukan sesuatu yang menghilangkan muru'ah mereka sebagai perawi, para sahabat semuanya begitu. Dan ini semuanya Allah yang menyaksikannya dalam firman-Nya. Kemudian zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan di antara keistimewaan agama ini, semua para perawi ini, riwayat hidupnya tercatat. Tercatat semua riwayat hidupnya. Nama aslinya siapa? Nama bapaknya, kakeknya, gurunya siapa? Belajar di mana? Karangannya apa? Meninggal di... Semua lengkap. Kemudian levelnya dalam periwayatan hadis, dia terpercaya, dia jujur, dia hafalannya lemah, dia memang hafalan lemah tapi catatannya banyak, macam-macam, semuanya tercatat. Ini kesempurnaan agama Islam. Allah jaga syariatnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang 50% kemungkinan tidak Anda pelajari? Kok Anda kemudian mengedepankan 50% mustahil adanya perawi cuma satu orang per generasi? Subhanallah. Anda tidak adil namanya. Wallahu'alam bishawab. Kalau Anda basicnya ingin menolak sabda Nabi Muhammad, ya tolak aja. Enggak usah kemudian bikin-bikin kaedah, kemudian Anda ingin menolaknya. Tolak, terserah. Itu urusan Anda. Tapi menolak satu sabda Nabi Muhammad berarti menolak semua yang Nabi Muhammad sampaikan. Menolak satu Nabi Muhammad atau menolak Nabi Muhammad seutuhnya, Anda menolak semua Rasul. Kafir kalau begitu. Bahaya jamaah. Filsafat. Makanya kalau pian ya, teman-teman yang masih SMA, SMK gitu ya, kalau udah selesai, sudahlah. Ke universitas Islam yang tentunya lurus saja, udah banyak gitu. Bukan susah dicari. Ada LIPIA di Jakarta, ada STDI, di Jember ada Stai Ali, di Surabaya. Yang perempuan ada Aisyah bintu Abi Bakar di Bogor. Daripada Anda pusing. Kemudian pusingnya Anda bawa ke masjid, saya ikut pusing. Pian pun pusing sorangan aja, jangan bawaan. Pian sampaikan ke kawan, pian sampaikan ke ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kita adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Perhatikan halaman 51. Dzikru talbisihi 'ala dahriyah. Talbis iblis terhadap kaum dahriyin. Dahar itu artinya adalah masa atau waktu. Dan kita akan bahas ateisme di sini. Qala al-musannif qad awhama iblis khalqan kathiran annahu la ilaha wa la sani'a wa anna hadhihi al-ashya' kanat bila mukawwinin wa ha'ula'i lamma lam yudriku as-sani'a bil hissi wa lam yasta'milu fi ma'rifatihi al-aqla jahaduh. Wahal yashukku dhu aqlin fi wujudi sani' fa innal insana law marra biqa'in laysa fihi bunyanun thumma 'ada fa ra'a ha'itan mabniyan 'alima annahu la budda lahu min banin banahu fa hadha al muhadu al mawdu' wa hadha al saqf al marfu' wa hadhihi al abniyatu al 'ajiba wal qawanin al jariyah 'ala wajhi al hikmah amma tadullu ala sani wa ma ahsana ma qala ba'd al arab innal ba'rata tadullu ala al ba'id fa haykalun 'ulwiyyun bi hadhihi al latafa wa markazun sulfiyyun bi hadhihi al kathafa amma yadullani 'ala al latif al khabir. Halaman 51. Imam Ibnu Jauzi berkata, iblis telah menjadikan mayoritas manusia beranggapan bahwasanya tidak ada Tuhan serta tidak ada pencipta. Padahal iblisnya mengakui Allah Tuhannya. Jadi kan aneh ya, kalau ada orang percaya sama iblis ya. Iblisnya saja mengagungkan Tuhan ketika dia bersumpah, fabi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah saya akan sesatkan mereka semua. Dia mengakui Allah itu Tuhannya. Tapi dia bisa sukses bikin orang tidak percaya Tuhan. Perhatikan. Iblis telah menjadikan mayoritas manusia beranggapan bahwasanya tidak ada Tuhan serta tidak ada pencipta. Ini akan masuk pada pembahasan Tauhid Rububiyah. Mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Allah Maha Pencipta. Allah Maha Mengatur segala urusan. Ya. Menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak meyakini adanya Tuhan, tauhidnya rusak. Bukan syirik, kufur. Tapi cukup aneh sebenarnya. Kita baca dulu ya. Luan akan sebutkan beberapa dalil akal nanti. Yani, yang buat semua kita berpikir dan juga mudah-mudahan mereka juga berpikir ya. Dan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Ya, tambah aneh lagi. Terjadi dengan sendirinya. Sesuatu itu ada begitu saja. Terjadi dengan sendirinya. Bagaimana tadinya tidak ada kok bisa jadi ada? Ini pertanyaan simpel. Bagaimana tadinya sesuatu itu tidak ada? Kok kemudian dia jadi pencipta? Kan sebelumnya gak ada. Kok bisa menciptakan diri sendiri? Akal sehat juga gak nerima. Ini handphone nih. Ulun tidak berbicara kompleksitas isi handphonenya. Handphone ini pak, tadi itu ada di sini begitu aja tuh. Kabelnya, dia sendiri dia, di sini. Tadi sebelum pian kesini maghrib, itu kan gak ada. Begitu pian tadi sholat sunnah, ada dia. Gimana tuh? Subhanallah, kan di antara... Gini aja deh ya, contoh nih, contoh pian, ini pian contoh ya. Pian contohnya orang Arthais nih, contoh doang ya. Pian yang pegang buku. Perhatikan buku ini nih. Dengan tebalnya, dengan semua desainnya, warna-warninya. Di dalam ada huruf kapital, ada yang tidak, ada yang dicetak tebal, ada yang tidak, ada yang dicetak miring, ada yang tidak, ada yang baca miring, ada yang tidak. Gini, mungkin gak ini menciptakan dirinya sendiri? Ada buku Talbis Iblis terjemahan. Gak ada penerjemahnya, gak ada percetakannya, gak ada yang ngatur mesin untuk mencetak. Ada begitu saja, dan semuanya ada di tangan Anda. Tadinya Anda setelah sholat sunnah, kemudian ting, wah ada buku nih. Gimana? Mungkin gak itu terjadi? Akal sehat orang gak mungkin meyakini itu terjadi. Ini dibagikan, ini saya beli, sebelum saya beli dan dibagikan. Ini ada yang menerjemahkan, ada yang mencetak dengan semua desain sampulnya. Saya baru berbicara buku. Belum berbicara diri kita masing-masing. Mungkin zaman dulu kita gak pernah kenal namanya DNA ya. Di tahun 90-an kesini baru kita tahu apa itu DNA ya. Saya gak tahu kepanjangannya apa, yang jelas ia seperti indeks, seperti mu'jam untuk yakni manusia. Masing-masing berbeda. Ada perpustakaannya masing-masing. Yang menentukan orang ini kulitnya kuning, merah, putih, hitam. Yang menentukan mata orang ini warnanya biru, hitam, coklat dan lain sebagainya. Yang menentukan bagaimana jenis rambut orang ini. Itu baru bicara manusia. Belum bicara binatang, belum bicara tumbuhan. Masing-masing ada DNA-nya. Gimana kemudian seorang yang berakal bisa mengatakan bahwasanya itu terjadi begitu saja. Dengan kompleksitasnya. Dengan begitu rumitnya. Jangankan tubuh kita semuanya ya. Biji mata ini saja, rumitnya minta ampun. Kalau Anda baca buku-buku tentang mata. Harusnya orang ketika membacanya dia tahu... Ini ada yang ngatur, ini ada yang nyusun, ini ada yang menata hingga begitu rapi. Karena gak mungkin ada begitu saja. Pertanyaan mudah tentunya untuk orang-orang ateis. Mereka mengatakan, iya ya gak mungkin. Apalagi misalnya, Ustaz Firanda mengatakan Tuhan orang ateis itu adalah kebetulan. Tuhan orang ateis. Di sini, ceramah di sini Ustaz Firanda. Bahwasanya Tuhan yang orang ateis itu kebetulan. Dulu teori Big Bang, ada dua planet besar, yang satu meledak, yang satu tidak. Akhirnya jadi dari ledakan ini, kemudian menghampiri yang tidak meledak, kemudian dari sana terciptalah, yakni segala sesuatu. Dengan semua detailnya. Orang berakal mana yang mau percaya? Kalau misalnya tanazulan bil khasm, biasa ini kaidah kita, oke, kita ikut Anda. Dulu ada dua planet besar, yang satu meledak, yang satu tidak. Kenapa cuma dua planet? Itu planet adanya di mana? Di langit. Kok ada, berarti ada langit duluan ya? Itu langit siapa yang ciptakan? Kita tanya aja. Kita telusuri sampai dia pusing. Karena kita udah dibikin pusing. Ya intinya dia harus pusing. Atau kemudian jadi bagaimana kemudian yang namanya bom itu bikin rusak atau bikin rapi? Bikin rusak. Gimana sesuatu meledak kok bisa kemudian menjadi rapi? Pian ingkuti laduman jana pian ingkuti tangan. Laduman ingkuti wani kada. Hancur tangan pian, bukan kemudian duduk dung langsung manikur padikur. Wow, kuku terpotong rapi, kemudian wow dia mengkilat, wow perempuan-perempuan jadi lancip. Wow. Bikin rusak bom itu, dari mana bikin rapi? Tapi kita nanya doang, biar Anda mikir. Atau yang kedua, mereka meyakini adanya zat yang kemudian kena petir, jebret, kemudian jatuh ke laut. Akhirnya kemudian menjadikan segala sesuatu, ikan dengan semua jenisnya, nanti menguap naik ke daratan, dia menjadi binatang dengan semua tumbuhannya, ada yang jadi reptil, jadi macam-macam. Siap. Tanazulan bil khasam, kita ikut pendapat ente. Zat kena kilatan petir, kemudian melebur dia jadi sesuatu, turun ke laut. Lautnya berarti ada duluannya. Itu siapa yang bikin laut? Oh, kebetulan. Hah, kebetulan terus. Repot jadinya. Kita berbicara buku aja, Anda akan katakan saya orang gila kok. Kalau kemudian saya katakan ini ada begitu saja dengan semua tatanan rapinya. Apalagi kita berbicara langit dan isinya. Bumi dan isinya dengan semua keindahan dan kerapiannya. Ada yang bikin. Ini ada yang cetak, ada yang bikin, ada yang jembahin. Langit dan isinya, bumi dan isinya dan semua. Yani, kerumitannya, tapi Allah tata semuanya rapi. Ada penciptanya. Wa fi anfusikum, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian sendiri apakah kalian tidak melihatnya, maksudnya keagungan Allah pada diri Anda. Bibir seperti ini, hidung seperti ini, mata seperti ini, ada bulu matanya, ada alisnya. Coba enggak ada alis semua kita semuanya. Wah, repotnya kalau kita kehujanan, gugur bertahan ke mata. Karena enggak ada yang ngalangin. Coba hidung gak ada bulunya, semua yang wah, apalagi sore-sore kepian ketatah belayung. Wah, sampai sini bulu nih, hidung gak ada bulunya nih, mata gak ada bulunya juga, gak ada refleksnya gitu ya. Kepian dari sini maghrib-maghrib ketatah belayung. Sampai rumah, hibak lawan wangwung. Hibak lawan binatang yang macam-macam. Kenapa gak ada yang nyari? Tiap hari pian flu, bersin, semuanya masuk. Masuk hidung, syukur kalau masuk final, masuk hidung. Ya Allah, semua indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rapi. Secantik-cantiknya wanita, coba aja operasi plastik hidungnya pindahin balik ke atas. Wah, menyeramkan. Itu kalau sama Will Smith ketemu ditembak tuh. Man in Black. Wah, alien nih. Wah, mati. Sudah mulai ngelantur. Kita lanjutkan. Ulun akan sudahi di sini ya. Macam-macam ya Allah. Jadi modalnya kita bertanya saja. Mereka akan mikir. Iya. Karena Allah berikan kita fitrah untuk mengimani pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sesuatu menciptakan diri sendiri. Bagaimana menciptakan diri sendiri sebelumnya enggak ada? Kok bisa jadi pencipta? Contohnya di sini disebutkan. Imam Ibnu Jauzi berkata, iblis telah menjadikan mayoritas manusia beranggapan bahwa tidak ada Tuhan serta tidak ada pencipta. Dan bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakannya. Terjadi begitu saja. Sudfah. Hal itu terjadi karena ketika mereka tidak bisa mengetahui adanya sang pencipta dengan indranya, tidak perlu akal untuk mengetahuinya, maka mereka pun mengingkarinya. Jamaah, dalil keberadaan Allah sangat banyak, semua kita tahu itu. Dalil firman, sabda, dalil akal, kayak tadi kita mikir, dan dalil indrawi, kita bisa merasa. Di antara kata Syekh Utsaimin, dalil indrawi, adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bukankah sebagian doa kita spesifik Allah jawab? Anda doa sendirian loh, di tengah malam loh, Cuman Anda yang tahu yang Anda minta dari Allah Subhanahu wa taala terkabul besok. Yang tahu isi doa Anda cuman bini aja enggak dengar. Tapi yang Anda minta berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda saleh, amin. Allah kabulkan besoknya. Padahal yang Anda minta, ketika Anda meminta, cuman Anda bersendirian. Ada yang Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah kabulkan yang Anda minta. Belum lagi kemudian mukjizat para nabi dan rasul, tentunya kita tidak menyaksikan di zaman kita sekarang. Di zamannya mereka menyaksikan bagaimana mukjizat Nabi Musa dengan membelah lautan. Mereka menyaksikan mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya itu. Mereka menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan. Tidak mungkin kemudian seorang manusia menghadirkan hal-hal yang dahsyat itu kecuali Tuhan mereka, Tuhan para nabi ini, Allah Subhanahu wa taala. Indrawi. Orang di masa itu menyaksikannya, kita mendengarkannya, membacanya dari cerita Allah dalam Al-Qur'an. Kalau Anda mengimani yang Anda indra saja, itulah perbedaannya dengan kaum muslimin dan kafirin. Yang gaib kita imani. Jin kita enggak bisa menyaksikan, alamnya sudah berbeda. Tapi Allah firmankan bahkan satu surah namanya surah jin. Allah memfirmankan, Nabi Muhammad menyabdakan, kami sami'na wa ata'na, kami percaya, itulah kaum muslimin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nabi Muhammad pun gaib untuk kita, tapi kita percaya kok. Selama ini pian ngaji, bukankah firman Allah dan sabda Muhammad yang pian dengarkan? Nabi Muhammad yang kita enggak pernah ketemu, tapi kita percaya. Itulah bedanya orang-orang yang beriman dan yang tidak. Kemudian ini bentuk pertanyaan, mungkinkah seseorang yang berakal, berakal sehat, meragukan keberadaan sang pencipta? Enggak mungkin, perhatikan. Seorang yang melewati sebuah lembah yang tanpa bangunan, kemudian saat dia kembali melewati lembah itu, didapatinya ada tembok yang terbangun. Maka dia pun akan meyakini bahwa ada orang yang membangun tembok itu. Simple orang yang berakal. Tadi lewat, enggak ada. Begitu pulang ada, oh ada yang bangun nih berarti nih. Simple. Enggak mungkin ting begitu saja. Wallahu a'lam bissawab. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kita sudah bahas di Syarh Usul Iman, beliau contohkan dengan contoh yang kurang lebih mirip. Jika ada seorang yang laki-laki, kata beliau, mengatakan kepadamu bahwasanya istana ini dengan semua keindahannya ada begitu saja. Dengan semua keindahannya, keramiknya, permadaninya, semua arsitekturnya indah. Kemudian orang itu mengatakan, ini ada begitu saja. Maka pasti orang yang akan mendengarkannya langsung mengingkari karena enggak masuk. Orang yang berakal sehat langsung enggak percaya. Kenapa? Ini mesti ada yang bangun. Dan itu baru berbicara sebuah istana, belum dunia dan seisinya, bumi dan juga para penghuninya. Lalu bagaimana pula dengan bumi yang terhampar luas? Langit yang terjunjung tinggi, enggak ada tiangnya. Disebutkan ada cantelan, tapi kemudian kita juga enggak lihat. Bangunan-bangunan yang berdiri megah. Sekarang sedang dibangun nih, di Dubai. Burj Khalifa itu hampir 1 kilo. Mereka sekarang sedang bikin gedung 3 kali lipat nanti tingginya. Iya, mau naik, asa parak tupang mula malaikat. Parak juga mati ya lo. Kalau usah ke bumi malaikat, kesini gak nyawa, mati. Ya Allah, Dubai. Masih ada yang bikin. Apalagi bumi dan isi disebutkan ini. Lalu bagaimana pula dengan bumi yang terhampar luas, langit yang terjunjung tinggi, bangunan-bangunan yang berdiri megah dan amat menakjubkan itu, serta tatanan alam yang berjalan penuh dengan hikmah ini, bukankah semua itu menunjukkan adanya Tuhan Sang Pencipta? Karena rapi. Kita tutup dengan perkataan beliau di sini, alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh orang Arab Baduy. Yang orang Arab Baduy aja bisa ngomong begini. Anda yang sok-sokan, sok pintar, sok intelek, kadang-kadang juga bukan lagi doktor, profesor, tapi atheis. Anda kalah sama orang badu. Kata dia, kotoran unta menunjukkan adanya unta. Masa ada begitu doang? Ini siapa nih yang di sini nih? Simple, orang badu aja paham. Wallahu a'lam bissawab. Kalau misalnya Anda temukan dekat rumah ulun kemudian tulang paha ayam, pasti ada kanzu di situ. Penukar ayam hingga paha bawah. Paha atas nak, paha bawah bah. Dada nak, paha bawah. Ya Allah. Kita ulangi. Kotoran unta menunjukkan adanya unta. Lantas bagaimana pula dengan alam atas yang dipenuhi dengan keindahan dan alam bawah yang dipenuhi dengan mahakarya luar biasa ini, bumi dan langit. Apakah keduanya tak menunjukkan adanya Tuhan yang maha lembut dan maha mengetahui? Menunjukkan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikannya. Dan kita merasakannya. Wallahu a'lam bissawab. Karena orang-orang seperti ini ingin melegalkan kemaksiatannya. Ingin melegalkan semua pelanggarannya. Enggak ada Tuhan yang harus ditaati. Kenapa? Tuhannya enggak ada. Nikmati yang bisa nikmati. Apa? Kayak terserah. Apaan haram? Ini haram, itu haram. Enggak ada Tuhan. Gak ada Tuhan berarti gak ada syariat. Ingin melegalkan apa yang mereka ikuti dari hawa nafsunya. Kita ini hamba. Maka kita taat kepada juragan. Kita ini hamba Allah, maka kita taat kepada aturan Allah. Dan Allah ketika memberikan aturan yang luar biasa detail, bukan berarti gak ada rewardnya kok. Ya. Kalau nanti tidak ada surga neraka, maka diutusnya para rasul percuma, diturunkan kitab percuma, diterangkan semua hukum di dalamnya percuma. Kenapa? Enggak ada balasannya juga ntar. Karena ada balasannya lah, karena ada surga neraka lah, maka semuanya nyambung. Ini siapa yang taat nih? Surga. Ini siapa yang bermaksiat nih? Ah, silakan neraka, monggo. Dari kunci. Wallahu a'lam bissawab. Talbis demi talbis. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang lain. Mudah bermanfaat, salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit pertanyaan di sini. Ustadz, ada hadis yang menerangkan untuk tidak menolak. Ada hadis yang menerangkan untuk tidak menolak pemberian minyak wangi. Apa sih? Oh, asbabul wurudnya, masya Allah. Apa asbabul wurudnya? Bukan wurud dia tulis. Apa asbabul urudnya? Jadi apa sebab orang itu kemudian? Wurud ya, adanya, sebab adanya hadis. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak siap untuk menjawab sekarang, tapi yang jelas Nabi Muhammad di antara orang yang atau manusia yang mulia yang tidak pernah menolak pemberian dan itu minyak wangi. Kalau Anda enggak suka baunya, tetap terima, nanti kasihkan orang. Terima pemberian orang minyak wangi. Pian kalau misalnya suatu saat insyaallah semuanya umrah, amin. Jangan lupa gaetnya. Ya ini kepian kalau nanti di Mekah atau di Madinah, itu banyak orang beramal dengan membagi minyak wangi. Bukan dibagi sebotol kecil, enggak, dicoletin. Maka terima aja. Terkadang itu adalah wewangian yang dia suka, kita mungkin enggak suka. Karena beda umur itu selera kita pasti beda. Ulun ketika beranjak umur 40 ini, sudah mulai suka yang rada strong. Sudah umurnya beda. Kemarin-kemarin itu suka yang lembut, bau-bau jeruk, bau-bau sitrus, cinnamon gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai pengen mukholat, enak gak ya? Yang iya, beda umur, beda selera. Terkadang yang membagikan Anda, yang mencurigakan kepada Anda, mungkin orang-orang yang sudah tua. Wah, minyak wangi nyong-nyong yang dibagi. Pian tahu lo minyak wangi nyong-nyong lo. Wah, itu baunya, wih, luar biasa. Anda culitkan di sini, dahlia dua mencium. Wih. Maksudnya aneh baunya, tapi bagi dia enak. Cuman ketika dicurikan, taruh aja. Hormati, dia sedang bagi-bagi. Itu yang tidak bisa tertolak ya. Tapi kalau dikasih minyak wangi, terima aja. Anda enggak suka baunya, nanti kasihkan kepada yang lain. Mungkin yang suka. Wallahu alam bishawab. Wallahu alam bishawab. Karena kita makin tua, makin bau tanah, jadi pasti minyak wanginya makin kuat. Itulah kenapa orang makin tua minyak wanginya tuh aneh-aneh. Kenapa? Sudah bau tanah. Wallahu alam bishawab. Enggak apa-apa lah. Semua kita juga akan menua ya. Anda akan rasakan selera itu berubah. Wallahu alam bishawab. Tapi tetap walaupun selera, walaupun menua, tetap ketujuh dan bungas lah. Itu sama itu ya. Itu tidak ada perbedaan itu. Itu mutafakun alaih. Disepakati itu ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai celana di atas mata kaki itu, yang benar itu harus gober atau lebar kah? Karena ada Ustaz yang bilang kalau celana yang sempit tidak lebar akan mengurangi pahala salat. Jazakallah khair. Saya tidak tahu keterangan apakah harus lebar. Tapi kalau misalnya pakaian celana pensil mungkin ya maksudnya ya. Ya mungkin. Kalau kita bahas, kita kiaskan dengan lekuk tubuh wanita juga gak tepat. Cuman kita lihatnya geli. Kenapa? Karena awak pian kada bagus-bagus amat. Celana pensil tapi noh paha singganalan. Paha ganal, kemudian betisnya kecil. Ya kayak burung flamingo. Awak ganal betisnya. Aneh jadinya. Anda seperti Gru, tahu Gru ya? Gru. Ya, bosnya Minion. Hah? Wah, gede. Ya betisnya. Aneh. Biasa aja, yang biasa aja. Tapi saya enggak tahu apakah harus lebar, tapi yang normal sajalah, yang normal saja. Wallahu a'lam bissawab. Kita sesama laki-laki lihatnya juga geli gitu ya. Apalagi kemudian Anda perlihatkan Anda kotak-kotak. Kita sudah geli kemudian kita kurang ajar, dibagus perutnya nih. Perempuan mungkin yang geli ya. Perempuan itu kalau sudah umurnya juga naik, mereka suka yang buncit-buncit juga. Karena aman, tidak ditaksir perempuan lain. Itulah kenapa laki-laki yang buncit disukai istrinya. Karena laki-laki sudah tidak laku ya. Ini ampun Anda sudah serangan ya. Sudah kada menarik lagi laki-laki Indonesia. Sekalian yang lain suka buncit juga lah ya. Aduh, ada di situ tuh Abu Mimas ada buncit ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk dari bagian talbis iblis doa orang yang ingin menikah namun ada hambatan lain seperti itu yang kurang setuju apa? Enggak paham mana bahasanya. Hah? Seperti ibu. Waduh, ketulisan kayak itu. Seperti ibu yang kurang setuju dengan permasalahan lainnya. Syukron. Ntar saya ulang dulu. Apakah termasuk dari bagian dari talbis iblis doa orang tua yang ingin menikah namun ada hambatan lain seperti ibu yang kurang setuju. Talbis ya. Wallahu alam bisawab ya. Kayaknya kalau ulun lihat daftar isinya di sini bukan ya. Perhatikan kita sudah bahas makna talbis ya. Bahwasanya iblis akan memperlihatkan kebatilan tapi dalam bentuk kebenaran. Ini bukan ya. Anda harus pelajari kenapa orang tua Anda enggak setuju, itu saja masalahnya. Contoh nih, contoh di ikhwah kita ya pernah terjadi ya. Dia perjaka tingtong, karena kalau perawan tingtingnya, perjaka tingtong. Nah, kemudian kalau perjaka TikTok itu alay ya. Ini perjaka tingtong. Dia naksir dengan janda anak satu. Dia cerita ke ulun, "Ustaz, aduh, gimana akhi, anu sudah nador, pokoknya aduh ini pokoknya she's the one that wah pokoknya wah." Itu bahasa Halabiyo ya. Dia pokoknya satu-satunya mungkin cantik sekali ya. Tapi kenapa? Tapi orang tua Anda enggak setuju. Bana baru cerita aja Anda naksir janda langsung kereda kabinian yang lain. Langsung. Ulun langsung, "Antum pernah pertemukan enggak?" "Ah itu tat, mereka belum." "Nah, pertemukan." Dia atur cara supaya kemudian bapak ibunya lihat akhwat ini. Begitu lihat on the spot. Oh ini ke orangnya setuju nakai, setuju. Langsung on the spot. Saya ingin sebutkan namanya, saya gak enak. Tapi Anda bisa kira-kira siapa istrinya waktu itu janda. Oh ini ke orangnya nak, apa setuju. Mamanya setuju nakai, langsung. Kenapa? Orang bisa, kita kalau ketemu orang itu terkadang kita punya sense, punya ini orang baik nih. Kita punya rasa itu. Ini orang baik. Ini apalagi kemudian tampilannya, wah, cantik, wah, setuju langsung. Mungkin itu salah satu contoh. Terkadang kenapa mereka menolak? Anda belum pertemukan. Kenapa mereka menolak? Pelajari, Anda luruskan. Jadi bukan talbis, bukan talbis. Orang tua dia punya alasan kamu menolak. Mungkin akhwatnya masih kuliah, maka tunggu dia pulang kuliah, kan bisa. Mullah bisa. Jadi pelajari sebabnya, kemudian selesaikan. Macam-macam sebabnya. Atau tadi sebaliknya ya, Anda akhwat ting-ting, kemudian Anda ditaksir oleh duda. Ya, pertemukan dulu. Kadang-kadang begitu, mau gagahnya orangnya, abah setuju kayak gagah kan orangnya. Karena dibuat di karung, wah gagah. Sorry. Mungkin penonton gak paham ya. Gagah itu dalam bahasa Banjar ganteng. Tapi gagah itu dalam bahasa Banjar apa? Mahamuk lah. Gagah mana kalau diikuti. Mahamuk. Terjemahan dengan sesuatu yang juga tidak mengartikan ya. Sudahlah, Anda nanti minta terjemahkan teman Anda saja ya. Ada lumayan nih viewernya nih. Situ berapa situ? lumayan juga ya. Kadang-kadang ada yang nulis emo ketawa ya. Kadang-kadang ada yang salah masang emo ya. Harusnya lucu dia pasang emo sedih. Salah pencet ya. Saya ngelawak situ nangis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiikum barakallahu. Bagaimana dengan orang yang mengatakan kalau dirinya adalah perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki? Buah, osong komong. Ini osong komong ini. Omong kosong ini. Atau sebaliknya, sehingga mereka bersikap dan berlaku sesuai perkataannya itu. Kemudian apa ini ya? Bagian terakhir ini apa sih? Kata-kata ini. Kata-kata ini paling sering dijadikan orang-orang tersebut sebagai dasar untuk menjadi transgender. Ya. Jamaah. Orang kalau misalnya ingin membenarkan penyimpangan mereka, itu alasannya seperti ini. Tahukah mereka bahwasanya sebagian di antara mereka sembuh? Sebagian mereka sembuh. Terlahir laki-laki, betul-betul kemudian dia jadi laki-laki maco. Terlahir perempuan, betul-betul dia kemudian berhenti dari tomboynya. Jadi perempuan yang betul-betul luar biasa lemah lembut dia. Kenapa? Karena apa? Berobatnya benar. Datang ke dokternya benar. Konsultasinya kepada orang yang tepat. Kalau Anda nanya ke orang-orang yang sama dengan Anda, Anda gak akan sembuh. Gak akan sembuh. Atau dokternya error. Dok, saya ini suka pusing dok. Oh, kalau suka silahkan. Ulun dokai rancak tu hanyut dokai. Oh iya kak, paramek kawai. Tapi begitu sadar ulun di sungai Barito. Oh itu lain hanyutnya. Makin aneh pengajian saya. Kita tutup ya. Jamaah, orang-orang yang sembuh itu bukti mereka punya pilihan. Anda bisa memilih. Ya. Tidak ada itu istilah kemudian, ya ini apa sih? Perempuan yang terperangkap di tubuh laki-laki. Ini film. Banyakkan nonton film ente. Ini sinetron, ini serial. Di Amerika ada, di Korea ada. Kenapa tahu-tahu nonton juga bare. Ustainya itu cerita, pinter-pinter kreatornya aja kemudian bikin cerita. Ya, enggak. Orang-orang yang sembuh dari yang beginian, yang laki-laki kemudian kecewek-cewekan, yang perempuan tomboy, Banyak yang sembuh bukti mereka memilih untuk sembuh. Tapi ingat, berobatnya tepat. Kalau Anda berobatnya atau bertanya kepada komunitas Anda sendiri, yang muter di situ-situ aja, sudahlah ini takdir kamu. Enggak ada. Kita berbuat. Mencari sebab itu bagian dari takdir. Anda kalau seperti ini, Anda kalau misalnya sakit, jangan minum obat. Anda gak usah ke dokter, tunggu mati aja. Orang yang seperti ini, kalau Anda kemudian sakit, cukup keras, Anda diam di rumah aja. Tunggu takdir, ini sudah ketentuan Tuhan. Udah di rumah aja, mati Anda. Tapi kita kan berbuat. Berusaha kemudian mencari obat, mencari dokternya, penyembuhnya Allah. Tapi kita mencari sebab kesembuhan. Ini penyakitnya ini. Oh, berdasarkan riset, ini obatnya nih. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbuat. Wallahu a'lam bissawab. Dan subhanallah, di jamaah kita pun terjadi. Tapi bukti mereka sembuh. Bukti mereka, mereka memilih dan mereka bisa sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Ulun sering bercerita kan, yang chat ulun di direct message, yang chat ulun di WhatsApp, yang model-model beginian ada, tapi harus kita luruskan. Mudahan mereka bertanya kepada orang yang tepat, tinggal kita luruskan. Sama kayak tadi bahasan Sutisna tadi, saya. Sufistoi ya. Ngobrol sama mereka gak bakal nyambung. Segala sesuatu gak ada hakikatnya. Ah, repot ngomong sama orang begini. Tapi apakah kita biarkan? Enggak, kita luruskan. Pemahaman kami ini menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilafullah, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.